رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بعد كبرapa sekarang 47 halaman 63 ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa sadisan ila majasin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila. Lanjut ke bait berikutnya karena ini biar gampang ya. Wasalisan min majazin ila wa ila haqiqatin afan wasalisan ila majazin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila min zaka fi mawdi'ihi wa kila ma yajri khitaban fi istilahi quddiha quddima. Iqala al-muallif rahimallahu ta'ala, biar lebih enak di halaman 65 baitnya, karena itu langsung lanjut ke bait ke 48, bait 47 dan 48. Qala wa salisan ila majazin wa ila. Nah, jenis kalam yang ketiga berikutnya, kalam itu pada pembagian yang ketiga itu ila majazin, dibagi menjadi ke majaz. Ya, dibagi menjadi ke bentuk majaz. Wa ila dan juga ke haqiqatin, ke bentuk hakikat. Ke bentuk hakikat. Wa hadduha mastu'mila, dan batasannya atau definisi hakikat tersebut adalah wa hadduha ay haddul haqiqah. Wa hadduha haddul haqiqah. Dan batasannya dari hakikat tersebut adalah mastu'mila, yaitu sesuatu yang dipergunakan. Lihat di bait ke-48. Ini karena sambungannya di situ, kalau mau memahami min zaka fi maudihi. Ya, definisi hakikat adalah sesuatu dari kalam yang dipergunakan, min zaka dari kalam tersebut, fi maudihi. Ya, fi maudihi untuk makna asal peletakannya, untuk makna asal peletakannya, fi maudhihi, yaitu pada peletakannya. Wa qilama, dan ada yang mengatakan atau dikatakan dalam pendapat yang lain tentunya definisi ini, yajri khitaban fi istilahi qadima atau quddima, yaitu sesuatu. Wa qila ma yajri, dan ada yang mengatakan definisinya adalah ma yajri, itu sesuatu yang berlaku. Khitaban, dalam khitab, dalam pembicaraan. Istilahin, sebagai istilah. Quddima, ya, quddima. Nah, ini quddima ini nanti pada bait berikutnya lagi, ya. Baik, bisa dipahami sini. Jadi pembagian kalam dari sisi penggunaan atau dari istikmal, ya, kalam terbagi menjadi hakikat dan majaz. Ya, dalam mendefinisikan hakikat, para ulama ini berbeda-beda pandangannya. Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, hakikat didefinisikan sebagai lafaz yang digunakan dalam makna peletakannya pertama kali. Itu hakikat didefinisikan sebagai lafaz yang digunakan dalam makna peletakannya pertama kali. Contohnya misal begini, al-asad itu digunakan dalam bentuk makna jenis tertentu dari hewan buas. Yadkhulu al-asadu fil ghabah. Ya, asad masuk ke hutan. Atau asad masuk ke hutan. Berarti ini siapa ini? Asad ini sang khatib atau hewan buas? Hewan buas. Atau lafaz as-salatu, as-salat. As-salat lugatan secara bahasa apa? Lugatan as-salat ish mana? doa doa. Tapi ya kalau dalam istilahan, kalau dalam istilah yang kita kenal, dia adalah ya amal, sebuah amal yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, dipenuhi dengan rukun dan syarat. Baik. Nah, adapun pendapat yang kedua, yaitu hakikat didefinisikan, lafaz hakikat didefinisikan sebagai lafaz yang digunakan dalam makna yang menjadi istilah kelompok orang yang mengatakannya. Baik, meski tidak lagi bermakna asal peletakannya secara bahasa. Baik, kita baca aja penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin halaman 47 ya, di paling bawah, 47 paling bawah. Sudah ketemu? Halaman 47 paling bawah. Qala wa salisan ilal maja ila majasin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila. Naam, tafadhal, dibaca sini. Ya, Syekh Ismail, Ma'il bin Ma'il, Ismail bin Ma'il, bukan antum ya, Ismail bin apa antum? Hah? Bin Ahmad, bukan Ma'il bin Ismail. Tafadhal Syekh Ismail. Hah? Iya, halaman 63. Kalau Pak Arif beda sendiri halamannya benar. Udah ketemu, Pak Arif. Hah? Belum, sini ada cariin. Diam aja antum. Nanti enggak dapat. Sini. Ana bantu sini, ya. Ada sih. Ini halamannya ketemu ya, 47. Wah, ini. Enggak ada nomornya. Beda sendiri bukunya ini. Pokoknya antara ini. Tapi nanti antum di sini nggak ada, ujung-ujungnya nanti di sini. Di sini, ya, sini dulu. Siapa tuh si Ismail? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yaqulu al-muallif, berkata al-muallif itu al-Amriti rahimahullah ta'ala, yanqasimul kalamu ila majazin wa haqiqatin. Kalam dibagi menjadi dua, hakikat dan majaz. Ya, hakikat dan majaz. Sebagian orang-orang yang berpendapat adanya majaz begini misalkan, yakhtubu al-khatibu ala al-mimbar sang khat, yakhtubu al-asadu ala al-mimbar, sang asad berkhutbah di atas mimbar. Nah, ini kata mereka yang berpendapat isbatnya majaz, al-asad, kalimat asad itu adalah majaz. Nah, ulama atau orang-orang yang berpendapat tidak adanya majaz dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an berpendapat itulah hakikat. Hakikatnya itu. Ya. Hakikat maksudnya bukan singa yang keluar, tapi adalah hakikatnya adalah itu pasti dipahami sebagai apa? Khatib. Nah, khatib yang asad, yang berapi-api, ya, yang bersemangat. Nah. Baik, terus berikutnya qala wal majazu ismu makanin. Majaz itu adalah isim makan. Ya, jaza yajuzu, isim makannya adalah majazan. Ya. Bima yakni al-insanu yatajawwazu minal haqiqah. Itu manusia yatajawwaz, mereka membawanya dari hakikat ilal majazi, dari hakikat dia bawa ke majaz. Ay yanqulu al-kalimata, yaitu dia memindahkan kalimatnya min haqiqatiha, dari hakikatnya, ila majaziha, ke majasnya. Ya, majas kalau bahasa kita apa? Majas juga ya. Majas juga. Ya, misalkan bahasa kita pun juga sudah ada. Si jago merah mengamuk. Nah, siapa itu si jago merah? Ya. PGP bukan. Tak siapa? Api. Nah. Ya. Banyak ya di bahasa kita. Nyiur melambai. Nah. Apa itu nyiur melambai? Apa itu maksudnya? Siapa? Enggak tahu. Sama. Saya juga enggak tahu itu artinya apa itu, ya. Pagi-pagi buta. Kapan pagi melek? Pagi buta. Itu majas ya. Qala rahimallahu taala. Terus lanjut Syekh Ismail bin Syekh Ismail bin Ahmad ya. Nuzi'a fi'il madi mabni 'alal fath. Kata Ibnu Jurum abada. Ya terus wa hadha taqsimu qad nuzi'a fihi. Wa lam yakun ma'rufan fi 'ahdi sahabati wala fi 'ahdi tabi'in. Wa innama baraza fi 'ahdi tabi'in thumma intashara wa tasawwa wa tawassa'a wa sara kullu shay'in yakunu majasan hatta da'a ba'du ulama'i an-nafi an anna qulal lawati majaz laisa fiha haqiqatun. Nah, ya. Cukup ini dulu. Wa hadha taqsimu qad nuzi'a bi. Tapi pembagian ini sebenarnya sudah dihilangkan ya, sudah tidak ada. Wa lam yakun ma'rufan bi ahli sahabat. Ini tidak dikenal di masa sahabat ini. Enggak ada sahabat yang mengatakan ini majaz, ini hakikat, enggak ada. Wa la fi ahli tabi'in, enggak pernah ada juga di masa tabi'in. Innama baraza, nah ini pembahasan majas taksim, majas hakikat ini baru muncul fi ahdi tabi'i at-tabi'in, di masa tabi'i tabi'in. Thumma intashara, kemudian menyebar. Wa tawassa'a, kemudian menjadi semakin luas. Wa sara kullu syai'in yakunu majazan. Akhirnya jadilah segala sesuatu itu majas. Hatta da'a, hingga ya, ba'du ulama nahwi, sebagian ulama nahwu itu mengklaim anna kullal lughati majazat, bahwa setiap bahasa itu majaz. Laisa fiha haqiqatun, enggak ada di dalam bahasa itu hakikat. Fa yaqulu idza qulta, misalkan seorang ya, maka mereka berkata ulama nahwu, kalau Anda berkata qala Zaidun amantu billah, qala amantu billah, itu majazun, kata dia. Zaid berkata amantu billah, ini dalam ilmu nahwu misalkan. Qala Zaidun, qala fi'il madi, Zaidun fa'ilun, amantu billah fi'il fa'il, billah jar majrur muta'alliq dengan amantu, nah jumlah amantu billah fi mahalli nasbin maqul bil qaul. Nah itu maqul bil qaul majazun. Maqul bil qaul, paham? Sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang diucapkan. Qultu uhibbuka fillah. Qultu uhibbuka fillah. Nah, kalimat uhibbuka, loh, kenapa Rusji ketawa? Saya enggak uhibbuki kok. Rusji ketawa. Uhibbuka fillah. Nah, kalimat uhibbuka fillah itu namanya maqul bil qaul. Nah, fi mahali nasbi. Nah, itu katanya majaz. Nah, berarti majaz itu. Oh, berarti hati-hati antum. Ya, kalau istri antum mengucap uhibbuka fillah ya zauji, majaz. Berarti majaz ini, jangan-jangan ada maunya gitu. Nah, ini kalau bagi orang-orang yang berpendapat adanya majaz. Ya. Syekh Ainur sering digituin mungkin ya. Li'annaha maqulul qaul, karena itu namanya maqulul qaul, sesuatu yang diucapkan. Nah, ini dia nanti fi mahalli nasbin. Wa hiya la yumkinu an yaqa 'alayha al-qaul. Ah, ini enggak mungkin meletak ya, al-qaul tadi meletak, apa namanya? Ya, hakikat tadi diletakkan pada qaul tersebut. Falaisat amantu billah masalan syai'an syakhisan. Ya yudrab. Maka enggak mungkin kalimat amantu billah itu contohnya sebagai sesuatu yang terbatas yang diberikan contoh. Qala idan huwa majazun. Nah, ulama nahwu akhirnya mengatakan idan kalau begitu itu adalah majaz. Wa halum majarran dan seterusnya. Ya. Halum majarran itu artinya apa? DST. Kalau antum ketemu di kitab-kitab wa halum majarran itu maknanya apa? Dan seterusnya. Walakin hadza fil haqiqati qaulun ba'idun jiddan. Tapi ini hakikatnya pendapat yang mengatakan tidak ada dalam lughah sekalipun hakikat semuanya majaz, ini pendapat yang sangat jauh sekali. Artinya pendapat ini ya perlu ditinjau ulang dan sangat-sangat perlu ditinjau ulang. Nah, berikutnya tafadhol ya Syekh Wawan ya, Setiawan Edward Sembiring. Tafadhol. Bina'an ala hada al-qawul, maka berdasarkan pendapat ini, fa'inna nanabdi akidatana kullaha ala majaz, ala majaz. Kalau begitu kita membangun akidah kita semuanya di atas majaz. Antum mengatakan, amantu billah, majaz. Ar-Rahmanu ala rasistawa, majaz. Kemudian antum mengatakan, la tusyrik billah, majaz. Loh, itu majaz. Itu cuma kiasan. Itu ada makna yang tersendiri. Itu bukan hakikat. Perlu dirinci, ditafsir. Wah, ke mana kalau begitu kita membangun hukum-hukum kita. Hukum sholat, hukum haji, hukum puasa. Majaz. Ya, majaz. Kata Nabi SAW, ya, la yaqullahu sholata ahadikum. Ya. Apa kata Nabi SAW, la yaqullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwuduk majaz. Repot ini. Wangkihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Oh, majaz. Kalau begitu berapa yang boleh? Ah. Majaz. Yang boleh ternyata kata Ainul, fa in khiftum. Allah ta'dirul fawahidah. Kalau kamu takut berbuat tadi satu aja. Wah. Itu ternyata substansinya. Yang lain awalnya majas. Gawat ini kalau begitu. Ya. Batal dari rencana Syekh Ismail. Wa kullu af'alina 'alal majas. Dan semua perbuatan kita, aktivitas kita itu nanti bisa majas. Dicontohkan oleh Syekh. Wa labistu tsauban majasun. Saya mengenakan pakaian majas. Terus apa dong ya. Wa aslumtu wa akaltu al-khubza majasun. Saya makan roti, makan nasi uduk, majas. Wa qara'tul kitaba majaz. Waduh, saya baca kitab majaz. Hakikatnya baca apa? Nanti kalau ada orang nonton final bola Piala Dunia, kita katakan la tusyahid quratul qadam fi nisfil lail. Jangan nonton bola di tengah malam. Sehingga nonton bola ini majaz. Ini kan kacau ini ya. Kacau. Semuanya jadi berantakan. Ya. Baik. Mana lagi? Wa dakhaltul masjida majazun. Saya masuk masjid majaz. Suntul yaumak majaz. Saya puasa. Siang saya puasa majaz. Saya, oh I don't, ana majaz. Saya sendiri pun majaz juga. Ya Allah. Semuanya majaz. Wah, kata Syekh, lakin la syakka anna hadal qawla ba qawlun batilun. Enggak dilakukan lagi. Bahwa pendapat ini adalah pendapat yang batil. Yaitu pendapat apa? Segala sesuatu itu majaz. Bahwa sampai dalam bahasa Arab semuanya majaz. Tidak ada yang hakikat. Ini semuanya batil. Semuanya batil. Nah. Ibnu Qayyim bahkan, karena Ibnu Qayyim mazhab beliau menolak adanya majaz fil Quran wala fil lughah al Arabiyah. Ibnu Qayyim menolak adanya majaz di Al-Qur'an, bahkan dalam bahasa Arab Ibnu Qayyim mengatakan majaz itu adalah taghut. Majaz itu adalah apa? Taghut. Lihat Asy'ariyah, ya. Jahmiyah, Mu'tazilah. Yabnuna aqidatahum, mereka membangun akidahnya di atas majaz. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Oh, itu majaz. Yang benarnya istaula. Padahal sudah jelas ala istawa yastawi istiwaan, kalau muta'adi dengan huruf ala maknanya adalah as-su'ud al-irtifa al-ulu, itu maknanya, maknanya ala ya'lu ya, ista'la yasta'li istiqlaan, maknanya su'ada yas'udu su'udan, ditambahkan dengan qayyim istiqrar. Wah, dengan itu majaz. Jadi yang benar gimana? Istaula. Kata Ibnu Qayyim, makanya majaz itu adalah taghut. Apa? Taghut. Antum jangan taunya taghut itu yang berhukum tidak dengan hukum Allah aja. Kalau baca usul salasah, taghut itu ada berapa? Hah? Sayat iblis. Apa lagi? Kuhan, man yadda'i bi ilmil ghaib. Man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah. Taghut. Terus apa lagi? Ya. Wa kullu ma ubida min dunillah wa warad. Ya. Yang disembah selain Allah dan dia ridha, itu taghut. Ya, baik barakallahu fikum. Itu Ibnu Qayyim menambahkan tambah satu lagi majaz. Masyaallah. Ya, tapi nanti dia perincian Syekh ya, Syekh Abu Sa'id. Baik, berikutnya Syekh Sahrul. Apa dah Syekh Sahrul? Jami'an lughah haqiqatan. Bahwa semua bahasa itu hakikat. Tidak ada majaz sedikit pun secara mutlak. Ulul kalami haqiqatan fil madluli fi madluli. Ya, semua ucapan itu hakikat dalam penunjukannya. Apa yang ditunjukkan oleh kalam tersebut, itulah hakikatnya. Antum mengatakan ana jau'an, saya sangat lapar. Itu hakikatnya. Ya, itu hakikatnya. Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam dan murid beliau Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati mereka berdua, dan sekelompok jamaah dari kalangan para ulama mengikuti mereka. Ya, dan mereka hakikatnya Ibnu Qayyim maupun guru beliau Syekhul Islam tidak membuat pendapat sendiri. Ya, mereka sendiri pun juga mengikuti jamaah sabiqin ulama salaf terdahulu. Ya. Nah, terus berikutnya, ya, Pak Pardi. Gak ada yang majaz. Yang ketiga kamu mesti dibedakan. Kalau Allah laisa fihi majaz. Kalau Allah gak ada majaz di situ. Ya. Walaupun nanti mungkin ada kesannya majas, misalkan was alil qaryah, bertanyalah kepada qaryah, kepada kampung. Kata mereka, oh itu bukan majas, hakiki. Maknanya was'al ahla al-qaryah. Li'annahu kullahu haqq. Karena semuanya hak di dalam kalam Allah. Wakadzalika kalamu rasulih. Demikian pula kalam rasulnya, apabila telah sahih dari beliau dengan suatu lafaz, maka tidak ada majas dalam hadis sabda beliau tadi. Karena sabda Nabi itu kalamillah, sama seperti kalam. Adapun selain tersebut, selain kalam Allah, selain kalam Rasul, wabihi majas, mungkin memang bisa ada majas. Ya. Nah, fadhil Syekh Arif. Al-Barizati. Al-Barizati. Sihhatu nafsihi. Walaysa fi kalamillahi wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiti anhu bilafzihi ihtimalun min nafsi. Oh, beda ya? Oh iya. Ah, terus? La yumkinu an tanfiya kalam Allah wa kalama rasulihi as-sabitu anhu. Kok sabitu? Wa kalama rasulihi as-sabita anhu. As-sabita anhu wa qawluhu ta'ala yuridu an yanaqadda. Ayyan qadda. Jidari la yumkinu antakula la la yuridu an yanfadda lakin haja inayatul an mailihi asahibu hada qawli yamnahu majaza fil Qur'an wa fi sunnati as-sahihati. Nah, berikutnya hujah ulai, argumentasi mereka yang membagi antara majaz dan hakikat, apa dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an. Mereka mengatakan innal majaz min akbari alamatihi al-barizati sihhatu nafihi. Bahwa majaz itu adalah di antara tanda yang paling besar yang nampak untuk untuk sihhatu nafihi. Ya, untuk dinafikan keabsahan penafiannya. Walaysa fi kalamillahi wa kalami rasulih as-sabiti anhu bilafzihi ihtimalun linafyihi. Dan tidak terdapat di kalam Allah, di dalam sunnah Nabi SAW, ya, yang sabit, yang sahih, ya, dari beliau dengan lafadznya itu ada kemungkinan, ada ihtimal untuk dinafikan. Tidak ada demikian. Ya, dan tidak mungkin Anda menafikan kalam Allah, Anda menafikan kalam Rasul, ya, yang sahih dari beliau. Maka firman Allah Ta'ala misalkan yuridu ayyan qadda, ya, fil jidar, itu terkait tembok. Tembok itu yuridu, berkehendak, ayyan qadda, untuk roboh. Apakah tembok punya irodah? Nah, la yumkin an taqul, nah ini enggak mungkin Anda mengucapkan la yuridu ayyan qadda. Nah, tembok itu tidak ingin untuk roboh. Lakin hada kinayatun an maili. Akan tapi ini cuma kinayah. Kinayah apa bahasa kita? Apa? Kiasan. An mailihi, dari miringnya tembok tersebut. Maka orang yang mengucapkan ini, ya, yamna'u al-majaz, menolak majaz di Quran dan sunnah as-sahihah. Ya. Tapi dia menetapkan majaz di selain Quran. Kalau di Quran dia tidak mau. Ya, itu adalah hakikat. Ya, saya aja bacakan berikutnya. Wa ila hadza dhahaba katsirun min ulama al-muhaddiqin rahimahullahu taala. Ya, maka ya, berdasarkan hal ini kebanyakan para ulama al-muhaqqiq mereka berpendapat dhahaba, semoga Allah merahmati mereka. Wa ila hadza dhahaba katsirun min ulama al-muhaddiqin rahimahullahu taala. Maka dengan pendapat ini banyak ulama muhaqqiqin berpendapat dengan pendapatnya. Itu pendapat yang ketiga, mentafrid, mengisbat majaz di selain Quran dan Sunnah, tapi menafikan majaz di Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada was'alil qaryata, itu hakikat. Hakikatnya ada mudhaf yang dihadap, yaitu was'ahla, was'ali ahla al-qarya, al-qaryati. Ya. Wa minhum, di antara mereka adalah Asy-Syekh kita, Syekh Muhammad. Ya. Amin, Asy-Syekh kita rahimahullah, sahibu kitab Adwa'il Bayan. Ya, pengarang kitab Adwa'il Bayan, kitab tafsir. Beliau adalah mufassir An-Nahwi, Balawi, ya. Kemudian beliau adalah muhaddis, ya. Faqih, lengkap semua beliau. Lahu risalatun saghiratun, beliau memiliki sebuah risalah yang kecil, ya, buku kecil, ismuha, yang judulnya Man'ul Majazi bil Qur'anil Karim, yang menolak majaz yang terdapat pada Qur'anil Karim. Lakin hakikatan amri annana idza qulna bimanihi bil Qur'ani wajaba an naqula bimanihi bil lughatil arabiyyati. Akan tetapi hakikatnya, hakikat dari perkara ini, ya, masalah ini, bahwa apabila kita berpendapat tidak guna bimatrihi, apabila kita berpendapat untuk menolak dalam Quran adanya majaz, wajib anda pula, maka hal ini juga mewajibkan bagi kita untuk berpendapat bimatrihi fil lughatil arabiyyah, untuk juga menolak majaz tersebut dalam bahasa Arab. Di annal Quran nazala bil lughatil arabiyyah, karena yang namanya Quran turun dalam bahasa. Wa idza tana al majazu fi maddu'i annahu majazun fihi falyakun mamnu'an fi ghairihi aidan. Nah, apabila majaz itu tidak diperbolehkan, dilarang, fi maddu'i annahu majazun, pada hal-hal yang dia diklaim itu sebagai majaz fihi, falyakun mamnu'an fi ghairihi, maka kalau begitu, ya, dia juga tidak boleh menjadi majaz di selainnya. Nah, ini kritikan dari Syekh untuk pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga tadi apa? Menolak majaz di Quran Sunnah, menetapkan majaz di selain Quran dan Sunnah. Kata Syekh, kalau di Quran enggak boleh, berarti di Quran, di bahasa Arab juga enggak boleh, karena Quran turun dengan bahasa Arab. Wa tajwizul kadhibi ala ghairi Allahi wa rasulihi la ya'ni annahu la yujadu al majazu fi kalamihima. Insabata al majazu. Ya, maka membolehkan dusta untuk ala ghairillah, untuk selain Allah dan Rasulnya. Ya. La ya'ni annahu la yujadu al majazu bi kalamihima. Maka bukanlah maknanya bahwa didapati majaz di selain keduanya. Ya, di selain keduanya. Insabata al-majaz, walaupun majaz itu memang benar-benar ada. Nah, was-sahihu min hadha min hadhihi al-aqwal ats-tsalatsah. Nah, pendapat yang benar dari tiga pendapat ini huwa makhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah taala dan juga murid beliau Ibnu Qayyim, min annahu la majaza fil lughatil arabiyyah. Itu tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Wa anna jami'a tarkibati wal kalimati fi mahalliha haqiqatun, dan bahwa seluruh susunan kalimat maupun kalimat-kalimat itu fi mahalliha haqiqatun, itu adalah hakikat pada posisinya masing-masing. Ya, kalau ada yang mengatakan yaqtubu al asadu alal mimbar, itu hakikat. Hakikatnya yaqtubu al asadu, ya, sang singa, sang asad, ya, berkhutbah di atas mimbar, hakikat. Tapi bukan dipahami singa yang yakhruju minal ghabah, yang keluar dari hutan di Afrika, bukan begitu. Liannahu la yasihu nafyu madluliha fi mahalihi abada, fi mahalihi abada, wa huwa wa hadha wa alamatul haqiqati. Akan tetapi tidak benar menafikan apa yang ditunjukkan atau menafikan kandungan dari kalam tadi, ya fi mahaliha abada. Menafikan apa yang ditunjukkan dari kalam tadi, ya pada tempat kalam tersebut selama-lamanya, dan ini adalah tanda dari haqiqah. Ini belum selesai pembahasan ini. Ya, Syekh melanjutkan wasalisuha wasalisan ila majazin wa ila haqiqatin wa mahalluha mastu'mila. Ketiga ialah kalam dibagi menjadi majaz dan hakikat. Wahadduha dan batasannya atau definisi majaz ialah, atau definisi kalam ialah, wahadduha definisi hakikat ialah mastu'mila yang dipergunakan min dzaka dari kalimat, dari sebuah kalam fi maudhihi, ya pada fi maudhihi, ya, pada kalam yang dipergunakan atau sesuai dengan untuk makna asal yang diletakkan. Wakila, dan ada yang mengatakan bahaya jeri khitaban istilahi kuntima, ya sesuatu yang berlaku dalam pembicaraan sebagai istilah yang telah ada. Qala wa qawlu rahimullah ta'ala hadduha ay haddul haqiq. Ketemu Pak Arif. Sudah. Itu siapa itu? Oh, suruh aja ke dalam. Kakak Aisyah. Kenapa itu anak? Hah? Kayaknya lagi ngambek ya. Merajuk ya. Qala wa qawlu rahimul ta'ala hadduha ay haddul haqiqah. Definisinya atau batasannya yaitu batasan dari haqiqah. Wa qad ikhtalafa al ulama rahimallahu ta'ala fi ta'rifi al haqiqah. Para ulama berselisih pendapat dalam definisi haqiqah. Nah, ini penting ya. Pahami ya, alladzina qalu. Nah, para ulama yang berpendapat innal kalama haqiqatun wa majazun ikhtalafu fi ta'rifil haqiqah ala qaulain. Kenapa itu ya merajuk? Sudah. Jadi Abi bukain. Sudah azan ya? Kalau sudah azan kita sambung habis ada habis salat sebentar kemudian lanjut ke takjilun nada. Ya. Tajwid. Ini yang santri habis asar ada tajwid. Hari Ahad penuh ya. Maghrib mulakhos pada Isya terus lugha. Ya, banyak-banyak siapin dah. Ya. Persiapan fisiknya. Ya, subhanallah bihamdik. Syahdu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qawlu as-sani annaha mastu'mina fi mawdi'i al-asli. Itu tadi qawl yang pertama. Qawl yang pertama apa? Hakikat itu adalah hiya mastu'mina fi haddihi au fi mawdu'ihi. Ya, fi mawdu'ihi. Itu yang digunakan pada ya, pada haddihi. Ya. Pada makna peletakannya au fi mawdu'ihi, pada asal peletakannya. Alladzi jara alaihi al-istilahu al-mutakallim. Ini yang berlaku pada istilah orang yang mutakallim. Kalau orang nahwu bicara marfu, ya dipahami marfu. Ya, marfu mungkin dia sebagai fa'il, isim fa'il, ya. Sebagai mubtada, khobar, isim kana, khobar inna dan seterusnya. Kalau kalangan ahli mustalah hadis bicara marfu lain lagi. Nah, bicara marfu itu ialah yang ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda nanti urusan marfu di ilmu mustalah dengan marfu di ilmu ilmu hadis. Jangan sampai nanti antum masuk pelajaran mustalah hadis, ketika ditanya apa itu marfu, jawabnya apa yang ada di ilmu nahu. Atau terbalik, di pelajaran ilmu nahu, apa itu marfu, dijawab pakai istilah yang ada di ilmu hadis. Nah ini ya. Al-qawlu as-sani annaha mastu'mina fi mawdi'ihi al-asli. Pendapat yang kedua yaitu hakikat tersebut ialah yang mastu'mina, yang digunakan fi mawdi'ihi, pada peletakannya yang asli. Wa bina'an ala hadza qawli, maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, fal haqiqatu hiya al-lafdhu al-musta'maru fi madluli lughatin bil mawdu'i al-asli. Maka hakikat adalah dia adalah lafaz, sebuah lafaz yang musta'mal, yang digunakan fi madluli lughatin, ya, yang digunakan pada kandungan bahasa, bil mawdu'i al-asli, dengan sesuai dengan peletakan aslinya. Ya, sesuai dengan peletakan aslinya. Wa bina'an 'alaihi, maka berdasarkan hal ini, fahiya la tanqasimu ila haqiqatin lughawiyyatin wa urfiyyatin wa syar'iyyatin. Maka kalau berdasarkan hal ini, hakikat tidak lagi dibagi menjadi hakikat lughawi, hakikat urfiyah, hakikat syar'iyyah. Innamal haqiqah lughawiyyatun faqat, yang namanya hakikat adalah lughawi saja, secara bahasa saja. Famastu'mila fi mawdu'ihi al-asli wa huwa haqiqatun. Maka apa saja yang digunakan pada peletakan yang asli itu adalah hakikat. Wamastu'mila fi ghairi mawdu'ihi al-asli fa huwa majazun. Dan yang digunakan pada selain tempatnya yang asli itu adalah majaz. Wa in kana haqiqatan fi urfin mutakallimi, walaupun itu adalah sebuah hakikat pada urfin mutakallim. Pada urfin mutakallim yaitu pada kebiasaan kalangan orang yang berbicara. Ya. Nah, jadi ya, hakikat urfiyah itu nanti terbagi menjadi dua. Ada namanya hakikat urfiyah ammah, ada hakikat urfiyah khassah. Ada hakikat urfiyah ammah dan ada hakikat urfiyah khassah. Apa itu hakikat urfiyah ammah? Yaitu peletak makna urf itu bukan pada kalangan terbatas, tapi untuk kebanyakan orang. Ya. Nah, urf, hakikat urfiyah khassah, peletak makna urf adalah kalangan terbatas, bukan kalangan banyak orang, bukan kalangan umum. Ya, kalau hakikat urfiyah ammah misalkan kalimat dabbah, ad-dabbah itu diletakkan oleh urf am. Itu kebiasaan keseharian orang banyak. Ya. Yang maknanya adalah hewan yang berkaki empat. Nah, kalau hakikat urfiyah khasah, yaitu peletak makna urf adalah kalangan tertentu. Semisal marfu di ilmu nahu, marfu di ilmu mustalah, al-fa'il di ilmu nahu. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Nah. Qala. Wakila. Nah, ini ya. Afwan. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fal haqiqatu ala hadzal qaul, maka hakikat berdasarkan pendapat ini, tanqasimu ila qismin wahid. Dia cuma terbagi menjadi satu bagian aja. Ya, terbagi menjadi satu bagian. Qala rahimallah. Wakila innal haqiqata ma yajri khitaban fi istilahil mutakallimi. Nah, ada yang mengatakan sesungguhnya hakikat itu ialah, ya, hakikat itu ialah ma yajri, sesuatu yang berlaku, ya, khitaban, sesuatu yang berlaku dalam, ya, dalam sebuah khitab, dalam sebuah pembicaraan, fistilahi, ya, dalam istilah al-mutakallim, dalam istilah orang yang berbicara, yakni al-haqiqatu ma jara bihi al-urfu. Ya, yaitu maksudnya hakikat adalah yang urf, ya, yang urf berlaku di situ. Urf, urf itu kebiasaan, adat, ya. Yang urf berlaku di situ. Fa in kana min ashabil lughati al-ula fal haqiqatu hiya al-lughawiyyah atau al-aula fal haqiqatu hiya al-lughawiyyah. Nah, apabila urf, urfnya, kebiasaannya itu adalah dari kalangan ahli bahasa, maka yang utama hakikat itu adalah lugawi. Wa in kana mimma ikhtalafa fihi al-istilah fal haqiqatu ma dalla alaihi al-istilahu. Nah, apabila itu berasal dari yang mimma ikhtalafa fihi al-istilahu, ya, dari sesuatu yang istilahnya itu diperselisihkan, maka hakikat ialah yang ditujukan oleh istilah itu sendiri. Nah, kemudian beliau langsung memberikan, ya, misal wa yadharu asaru hadzal khilaf. Nah, asar khilaf, ya, pengaruh khilaf ini akan nampak, akan yadhar fi ta'rifi shalah, pada definisi shalah. Fa shalatu ibadatun zatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakdiri muqtatamatun bis taslimi. Salat adalah sebuah ibadah yang dia zatu akhwalin, yang dia apa namanya, di dalam salat tersebut dia memiliki ada berbagai ucapan, af'alin ma'lumatin, ya, perbuatan-perbuatan yang diketahui, yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Halis salatu haqiqatun fi hadzal makna. Nah, kalau begitu apakah salat hakikat secara makna, ya, berdasarkan makna ini? In kuna bil awwali fala. Kalau kita berkata berdasarkan pendapat yang pertama, maka bukan. Salat di situ bukan hakikat. Wa in kulna bis tsani fa na'am. Kalau kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, oh iya, itu. Ya, salat adalah hakikat. Al awwalu alladhi yaqulaka, misalkan yang pertama yang berkata kepada Anda, kullu lafdhin ustu'mila fi ghairi ma'nahu al-lughawi fa laysa bihaqiqatin. Setiap lafaz yang digunakan pada selain maknanya yang secara bahasa, maka dia bukanlah hakikat. Hadza al-awwal, ini yang pertama. Ya, setiap lafaz yang digunakan pada selain maknanya, ya, yang makna bahasanya, maka dia bukan hakikat. Semisal sholat, sholat secara bahasa apa? Apa namanya? Ad-du'a. Wasani yaqul, yang kedua berkata, kullu lafdin ustu'mila fi ma'nahu hasab istilahil mutakallimi fahuwa haqiqatun. Nah, setiap lafad yang digunakan pada maknanya sesuai dengan istilah yang diucapkan oleh mutakallim, oleh orang yang berbicara, maka itu adalah hakikat. Nah, orang yang berbicara istilahnya udah jelas itu sholat. Misalkan, ya, antum perintahkan kepada teman antum yang malas sholat, ya, sholli, sholatlah kamu. Nah, ini maka yang diajak bicara mestinya paham istilah yang dimaksud oleh mutakallim itu sholat itu adalah yang ini tadi, yang ibadah zatu aqwalin af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbiri muqtatamatun bitaslimi, yang ada rukun syaratnya, dia tahu. Dia gak perlu berinci lagi. Ya. Dia gak perlu berargumentasi. Oh ya udah, saya cukup berdoa saja. Kan sholat lugotan adalah doa. Ya udah, saya berdoa saja. Nah, tidak demikian. Kenapa? Li'anna sholata ma'naha fil lugati doa. Karena sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Fa'idha sta'maltaha fil du'ai fahiyya haqiqatun. Apabila Anda gunakan sholat tersebut, ya, ke maknanya yang doa, maka dia adalah hakikatnya. Wa idza istamaltaha fil ibadati al ma'rufati kanat majazan 'ala al qawli al awwali. Tapi kalau apabila Anda gunakan kalimat sholat tadi untuk ibadah yang ma'rufah, yang kita sudah kenal, maka kalau begitu itu adalah sebuah majaz. Ini berdasarkan pendapat yang pertama. Hakikatan ala hadzal ala al-qawli asani, Ya, dan ini adalah hakikat berdasarkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi apa? Ya. Ya, innal haqiqah ma yajri khitaban fi istilahi al-mutakallim. Hakikat itu ialah yang berlaku pada pembicaraan menurut istilah sang mutakallim, sang orang yang berbicara. Itu hakikatnya. Semisal saya mengatakan yakhthubu al-asadu 'alal mimbari yaqulu kadza wa kadza. Ya. Wa 'ala sawtihi. Wah. Nah, misalkan saya mengatakan sang singa berkhutbah di atas mimbar begini begitu, meninggi suaranya. Maka itu adalah hakikat yang berlaku dalam topik pembicaraan tadi menurut istilah saya, sang mutakallim. Bisa dipahami sini? Ngerti enggak? Paham tak? Ngerti Iqbal? Nah, ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Kalau pendapat yang pertama apa? Annal haqiqah hiya mastu'mila fi haddihi au fi maudu'ihi alladhi jara alaihi istilahul mutakallim. Hakikat adalah sesuatu yang digunakan pada tempat apa, pada haddihi, pada batasannya, pada definisinya. Nah. Qala. Ya. Mana lagi sekarang? Yang mana sekarang? Wa ala hadza tanqasimu al-haqiqatu ila salasati aqsamin. Wa ala hadza tanqasimu al-haqiqatu ila salasati aqsamin. Nah, kalau begitu hakikat terbagi menjadi tiga. Ada namanya hakikat lugawiyatin, hakikat lugah. Kemudian ada namanya hakikat syar'iyatin, hakikat syariat. Ada namanya juga hakikat urfiyah dan hakikat urfiyah. Ya. Nah, kalau hakikat lughah misalkan seperti kalimat asad. Itu diletakkan oleh ahli bahasa, ahli lughah dengan makna jenis tertentu dari hewan buas yang ada di hutan yang suka nerekam. Nah, kalau hakikat syar'iyah ialah misalkan lafaz salat. Itu diletakkan oleh dalam definisi syariat sebagai sebuah makna ibadah dengan tata cara tertentu yang diwajibkan 5 kali, ya, itu sholat. Nah, kalau hakikat urfiyah ialah hakikat urfiyah itu nanti terbagi menjadi 2, ada namanya urfiyah ammah, ada urfiyah khasah. Kalau urfiyah ammah itu peletak makna urf bukan kalangan terbatas tetapi untuk umum. Semisal lafaz dabbah itu untuk semua hewan berkaki 4. Nah, tak kalau urfiyah khasah, peletak makna urf adalah kalangan terbatas. Semisal marfu di ilmu nahu, marfu di ilmu mustalah, fa'il di ilmu nahu, ya. Nah. Baik. Ya, jadi berdasarkan hal ini hakikat terbagi menjadi 3, lugawiyatin, syar'iyatin, urfiyatin. Paham sini ya? Nah, al-lughawiyatu mastu'mila fi maudihi al-lughawi, yaitu yang digunakan, sesuatu yang digunakan pada tempatnya, ya, pada tempatnya yang ya secara bahasa. Antum mengatakan ja'a al-asad, ya udah al-asad yang berasal dari gobah, bukan yang tukang ceramah. Nah, paham sini? Ya. Nah, kalau syar'iyah, hakikat syariah mastu'mila fi maudihi asy-syar'i, itu sesuatu yang digunakan pada tempatnya yang syar'i. Semisal lafaz salat, lafaz zakat. Zakat secara bahasa beda dengan lafaz secara hakikat, secara apa namanya? Syariah. Nah, kalau secara syariah zakat ialah ya kewajiban yang wajib ditunaikan oleh sang pemilik harta yang telah memenuhi syarat. Ya, khusus zakat mal yang telah memenuhi syaratnya itu telah mencapai haul dan nisab. Ya. Ada zakat fitri juga demikian. Nah, secara bahasa zakat adalah annama, sesuatu yang berkembang. Ya, bisa dipahami sini, sesuatu yang berkembang. Nah, kalau urfiyah itu mastu'mila fi maudhihi al-urfi. Itu sesuatu yang diletakkan pada tempatnya secara urf, menurut kebiasaan aja. Kalau urf an-nahwiyyin ya mengikuti kebiasaan ulama nahwu. Wa hadzal qawlu ashahhu bila syakkin, maka pendapat ini adalah yang paling benar tanpa ada keraguan. Fa idza takallama al-arabi al-jahilu al-jahili bi kalimatin. Nah, kalau apabila ada seorang Arab, ya, Arab Badui yang bodoh, dia berbicara terkait ya, tentang sebuah kalimat, ya, fa ala ayyi syai'in nahmiluha, maka berdasarkan hal yang mana kita membawa kalimat orang Arab yang bodoh tadi, ya, orang Arab yang ya, yang sedikit ma'rifahnya tadi. Al jawab bila syakin nahmiluha alal makna al lughawi. Nah, kalau begitu tanpa ragu kita membawanya, ya, membawa kepada kemungkinan ucapan orang Arab tadi, ya, yang jahili tadi, ke makna secara bahasa. Li'anna hadha huwa haqiqatul kalam, karena inilah hakikat kalam. Wa idza ja'aka wa idza ja'a haditsun 'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila terdapat sebuah hadis dari nabi, nahminuhu 'alal haqiqah asy-syar'iyyah. Kita membawanya kepada hakikat syar'i. Wa idza ja'aka kalamun min ahli al-'urfi, nahminuhu 'alal haqiqati al-'urfiyyah. Nah, kalau terdapat sebuah ucapan dari kalangan ahli al-'urf, maka kita membawanya kepada hakikat 'urfiyyah. Mansub, marfu, majrur, di ilmu nahwu, ya, kita bawanya ke situ. Misal dzalik qala, ya, semisal Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, ya, apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Ya, fahal kalimatu salati fahal kalimatu ya salatin alwaridati fil hadisi haqiqatun am majazun. Nah, apakah kalimat salat yang di dalam hadis Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddha, hingga dia berwudu. Nah, apakah kalimat salat yang terdapat dalam hadis itu adalah hakikat atau majaz? Aljawab, in kulna haqiqatun hakikatun akhtana. Kalau kita jawab oh itu hakiki, nah berarti kita salah. Wa ikulna majazun akhtana. Kalau kita jawab itu majaz, kita salah juga. Fal jawabu alal khilafi, ya. Faman qassama alhaqiqata ila aqsami ila salasati aqsam, fas-salatu fi ra'yihi haqiqatun. Wa man qala hiya qismun wahid yaqulu hadhihi majazun. Nah, siapa yang membagi, maka jawabannya ini adalah khilaf. Ini berdasarkan perbedaan tadi. Barang siapa yang membagi hakikat menjadi tiga macam, maka yang dimaksud dengan sholat di hadis di atas adalah sholat yang fi ra'yihi, yang menurut pendapat dia itu adalah hakikatun hakikat. Ya, hakikat. Nah, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Gak ada dalam Quran, dalam bahasa Arab, majaz, semuanya hakikat. Maka sholat itu adalah hakikat. Hakikat sholat yaitu sholat yang dikerjakan. Mereka menamakannya dengan hakikat, bukan majaz. Ya. Wa man qala hiya qismun wahidun yaqulu hadhihi majaz. Nah, barang siapa yang berkata ini qismun wahid, ya, jenis yang pertama, maka dia akan mengatakan itu adalah majaz. Ya, yang mengatakan semuanya adalah majaz, maka dia akan mengatakan itu adalah majaz. Misal akhar az-zakatu fil lughati an-nama'u. Nah, misal berikutnya adalah zakat. Secara bahasa dia adalah an-nama', sesuatu yang berkembang. Fa idza qila lak zakkina malaka, apabila ada yang berkata kepada anda, zakatkanlah harta anda, zakki malak. Fa maknaha, maknanya adalah nammihi, kembangkanlah dia. Fa in kunta uridu, ya. Fa in kuntu uridu zakkihi, akhrij zakata. Nah, apabila saya tidak berkehendak mengatakan zakkihi, zakatkanlah, maknanya adalah akhrij zakata, keluarkanlah harta sebagai zakatnya. Sara majazan alal qawli bi anna al-haqiqata mastu'mila fi ma'nahu al-lughawi, maka jadilah ini majaz berdasarkan pendapat bahwa hakikat adalah sesuatu yang digunakan ya pada maknanya yang bahasa. Wa idza qulta zakkihi akhrij zakatahu sara haqiqatan 'ala al-qawli ats-tsani. Nah, kalau kita menyatakan zakkihi, ya keluarkanlah zakat harta tersebut, maknanya adalah akhrij zakatahu. Keluarkanlah zakatnya, maka jadilah dia adalah hakikat berdasarkan pendapat yang kedua ini. Siang bolong belajar usul fikih, pusing-pusing dah. Ya. Cukup? Cukup apa lanjut? Cukup deh ya, nanti lanjut lagi insyaallah ya. Istirahat dulu bentar biar lanjut ke ta'jilun nada. Siang-siang kita belajarnya berat-berat nih ya. Takjilun nada, fatrun nada, ya, syarah nantum al-warakot. Nah. Ngantuk Iqbal ya? Nah. Kayak Syahrul udah jatuh tuh. Ya, subhanallah, ya, mending syadu la ilaha illallah, astagfirullah.